mengisi hidup yang berarti. Penuhi hari-hari dan mensyukuri semua yang telah ku alami hanya karena kasih Ilahi, hikmat-Nya yang tak terselami membuat ku mengerti semua tiada yang abadi, segalanya akan berhenti, hanya satu yang ku pahami, kasih-Mu sejati. Hikmat-Nya yang tak terselami